Record. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ini aku barusan selesai aja ya, produksi untuk konten YouTube aku. Jadi di konten kali ini, yeay, kembali lagi dengan aku di Tanya Tea #2. Okay, aku akan menjawab pertanyaan yang udah masuk nih. Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh bikin question and answer di community channel YouTube aku, yaitu Tanya Tea, dan di situ banyak banget pertanyaan dan kebanyakan pertanyaannya sama dan umum. Jadi ini aku udah kumpulin beberapa pertanyaan yang banyak banget ditanyain seputar gimana produksinya, gimana aku main piano, prosedurnya atau prepare aku gimana. Jadi aku bakal dijawab di video kali ini. Just keep on watching. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Kak, bisa main piano itu les atau otodidak? Jadi aku main piano itu otodidak. Awalnya aku ngelihat ayah aku main piano, kan ayah aku guru musik, terus ngajarin muridnya, dan aku kayak penasaran gimana sih main piano tuh, kok kayaknya keren ya, kok kayaknya seru. Ternyata emang setelah dicoba itu seru. Awalnya aku nyoba dengerin musik, dengerin lagu, terus aku cari itu lagunya main di nada dasar apa. Udah deh aku coba-coba, aku cari-cari itu nada apa, dan ternyata makin kesini makin seneng main piano. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk masuk jurusan musik dan ambil mayor piano supaya lebih terarah gitu. Jadi intinya aku main piano itu sendiri ya, otodidak, gak ada yang ngajarin. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, cuma mau nanya, kamu sejak usia berapa mulai nyanyi dan apakah kamu ikut kursus vokal? Jawabannya adalah ketika aku TK. Jadi aku TK itu mulai ikut ekskul paduan suara, nyanyi. Dan TK itu juga aku ikut lomba nyanyi. Itu lomba nyanyi TK seprovinsi DIY, aku ingat banget. Dan aku dapat juara 3. Dan di situ mulai kayak orang tua aku ngerti aku tuh arahnya kemana. Ternyata aku lebih ke vokal, lebih ke nyanyi, dan juga main piano gitu. Oh ya, vokalnya nggak kursus ya, belajar sendiri dan diarahin sama orang tua. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah faktor keturunan ya bisa nyanyi kak? Yep, menurutku iya sih. Soalnya kakak aku juga penyanyi, malah lebih teknik full kakak aku daripada aku, yaitu kakak Tita. Terus ibu aku juga penyanyi keroncong, jadi ya bisa dibilang keturunan. Oh iya, ayah aku juga penyanyi seriosa. Jadi bisa faktor keturunan. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Punya hobi lain gak selain nyanyi? Punya. Jadi dulu SMP-SMA itu aku basket ya, karena emang suka banget olahraga. Biar ngimbangin kan, musik jalan, sehat juga jalan. Jadinya itu sih hobi aku basket. Cuman sekarang lagi gak lanjutin basket karena waktunya susah baginya. Pertanyaan selanjutnya, teknik dasar main piano sambil nyanyi, terus improve-nya gimana? Teknik dasar main piano, pertamanya kita cari tahu, misalnya tangga nada C itu tuh dari apa aja, misalnya C itu C, D, E, F, G, A, B, C. Nah itu kita cari tahu, terus di dalam C itu ada chord apa aja, misalnya cari nada keempatnya apa, kelimanya apa, terus kita cari. Terus teknik dasar lainnya itu rajin-rajin tangga nada gitu ya, fingering gitu. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nanti lama-lama terbiasa, misalnya kanannya main melodi, kirinya main chord gitu. Itu sih teknik dasarnya, pokoknya rajin-rajin fingering, rajin-rajin latihan, rajin-rajin ngulik, dengerin lagu, terus kita interpretasikan gimana lagu ini tuh gimana, kalau dimainin di keyboard tuh gimana gitu. Sambil nyanyi, kalau sambil nyanyi, kalau aku sih latihannya dengerin lagunya, terus aku pertamanya aku ngulik itu chordnya apa aja. Misalnya chordnya udah ketemu, udah tahu notanya gimana, baru apa dengerin lagunya tuh gimana. Ya udah deh, aku mainin sambil aku nyanyi. Emang awalnya susah, tapi kalau misalnya kebiasaan, udah sering kita lakuin, itu bakal kayak gampang susah sih. Tapi kalau sering, pokoknya practice itu make perfect. Intinya mau latihan, mau belajar. Next, pertanyaan selanjutnya adalah penyanyi favorit Kak Thea tuh siapa? Penyanyi favorit Raisa, tapi nggak yang melulu, wah Kak Raisa nih penyanyi favorit aku harus kayak dia, ini, gini. Enggak, soalnya aku tuh, apa, referensi aku dalam bermusik itu kan banyak. Bisa dari musik keroncong, musik pop, musik dangdut bahkan, atau banyak genre. Hasil kan itu, apa namanya, banyak jenis penyanyi yang beda-beda. Jadinya enggak yang satu favorit dan aku jadikan dia patokan, tuh enggak. Jadi banyak yang jadi referensi buat aku bermusik. Next, persiapan apa yang dilakukan untuk bikin konten cover lagu, Kak? Persiapannya banyak ya, mulai dari aku dengerin bahan materi yang mau aku nyanyikan. Dan salah satunya itu dari teman-teman yang rajin komen di setiap video YouTube aku. Itu pasti aku baca dan aku pilihin juga. Ngulik, kita latihan gimana, chordnya gimana, lagunya tuh gimana, dinyanyikannya seperti apa. Tuh. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Kak Yayi pakai piano? Ya karena aku sukanya piano. Jadinya aku main piano dan kebetulan suka nyanyi juga. Jadi nyanyi sambil main piano. Gitu sih. Soalnya awalnya sebenarnya bikin video cover YouTube ini tuh aku mau main gitar. Ternyata waktu take dan dicoba tuh berantakan gitu. Jadinya memutuskan untuk bernyanyi sambil main piano. Gitu. Oke, nyambung ke pertanyaan sebelumnya, persiapannya gimana dan apa aja yang harus disiapin. Di sini aku bakal jawab juga teknisnya gimana, karena ini benar-benar highly question di apa namanya question box yang aku buat itu. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain, teknis recordsnya tuh gimana. Jadi FYI, di sini aku one take ya teman-teman, nyanyi langsung diambil gambar dan juga main piano, itu jadi satu. Karena kenapa one take? Karena itu efisien banget. Jadi di sini ada 3 channel. Satu channel buat mic. Di sini aku pakai AKG. Ini mic dynamic yang serinya D7. Aku pakai keyboard. Ini dari Yamaha yang seri MX61. Di sini ada 2 channel. Kenapa 2 channel? Biar stereo. Jadi di sini aku juga pakai ear monitor. Ini fungsinya adalah monitoring suara vokal aku dan juga piano aku, kan karena aku nggak bisa dengar secara langsung ya. Jadi aku perlu ear monitor. Semuanya ini disalurin ke digital audio work session. Lalu audio tadi, data aku nyanyi dan main piano tadi dilanjutkan ke mas-masnya, dijadiin satu, di mixing, di mastering. Lalu hasil videonya yang dari kamera tadi disinkronkan dengan data musik dan nyanyi aku. Lalu setelah semuanya selesai, proses itu selesai, langsung dia diupload ke apa namanya, YouTube gitu. Pertanyaan selanjutnya, harapannya di tahun ini apa, Kak? Harapan aku, semoga tahun ini aku diberi kelancaran sehingga tahun depan aku aku bisa lulus, amin. Dan selanjutnya aku diberi kreativitas dan kekuatan selalu. Pokoknya aku pengen aku berkarya terus dan menghibur teman-teman semuanya. Dan thank you so much sudah selalu support channel YouTube Michelle Atea, sudah nonton, sudah rajin komen. Thank you so much. Tanpa adanya kalian, YouTube aku nggak bisa sampai sekarang. Dan harapan aku juga, ini harapan terdalam aku sih, semoga virus corona segera diangkat, segera hilang dari muka bumi ini, dan kita semua diberi kesehatan. Amin. Oke, tiba saatnya kita di akhir segmen kali ini, ditanya Tea hashtag kedua. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Dan buat yang pengen tanya apapun, bisa komen di bawah ini, aku akan jawab. Dan jangan lupa terus tonton semua video YouTube Michelle Atea. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe my YouTube channel. Bye, thank you so much. Mwah.